الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف قال الشارح رحمه الله تعالى لا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه لأن الله عصمه بالإسلام قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فإن دمه حرام فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك كان دماء تو kepada fa'il dari yajuz alih tidak wasafku wasafku damihi qala alaihi salatu dam itu enggak pakai tasdid mimnya wasafku damihi dah jangan damihi wasafku damihi qala alaihi salatu wassalamu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال هذا في خطبته بمنى يوم النهر هل هناك itu di footnote dibaca loh siapa Hilmi ya oh enggak ada footnote-nya itu yang Fa'an Umar, Fa'an ibnu Umar itu footnote nomor yang kedua. Oh di matan yang mana ya? Udah kita baca belum? Oh udah ya, kemarin ya. Terus ini. Hal hunaka ashaddu min hadza fa hurmatul mu'mini 'indallahi a'zamu min hurmatil ka'bati. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة قال ما أشد حرمتك Hurmataki Mu'annas itu Ka'bah ya enggak? Kita nyebutnya Al-Ka'bah al-Musyarafah Hiya kiblatuna atau huwa kiblatuna Hiya Berarti Ma asyadda hurmataki Ma asyadda hurmataki Hurmah maf'ul bih Ma ta'ajubi ya Asyadda fi'il ta'ajub Terus Wa hurmatul muslimi أعظم عند الله من حرمتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، ini udah di hadis ya yang kita kaji di Fathul Qawiyyul Matin. Tay bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wala nara saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-saifu. Dan kita tidak berpandangan adanya saif, ya, mengangkat pedang, membunuh, ala ahadin min ummati Muhammadin, kepada seorang pun dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Illa, kecuali man wajaba alihi as-saif, kecuali orang yang memang wajib kita angkat pedang kepadanya, yang memang dia wajib dibunuh. Ya, taim. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, la yajuz qatlul muslimi, enggak boleh membunuh seorang muslim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Enggak boleh. Kita muslim kufrun wa ya. Ya, membunuh seorang muslim itu kekufuran. Ya. Wastibahatu damih. Ya. Enggak boleh membunuh seorang muslim dan istibahah darahnya. Ya, menghalalkan, membolehkan darahnya. Enggak boleh. Karena Allah Ta'ala asamahu bil Islam. Karena Allah telah menjaga mereka, darah seorang muslim itu dengan keislamannya. Ya, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yakulu, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkannya. Faqad asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka telah terjamin dariku, dijamin dariku, dari diriku, darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan amal mereka nanti itu di sisi Allah. Hisab mereka nanti itu di sisi Allah. Ya, faman adharul islama, maka siapa yang menampakkan dirinya keislaman pada diri dia. Wa nataqa bi syahadatain, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa lam yadhhar minhu naqidun min nawaqidil islam, tidak nampak daripadanya, dari diri dia, pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman, fa inna damahu haram. Maka darahnya itu haram untuk ditumpahkan. Ya. Fa la yajuz al-i'tida' wa alai wasfku damih. Maka enggak boleh bersikap melampaui batas terhadap dia gitu ya. Jahat terhadapnya, mengganggunya dan menumpahkan darahnya. Ya, Nabi SAW menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Qala hadha fi khutbatin fi khutbatihi bi Mina yaum an-nahar. Ya, ketika Nabi mengatakan dalam khutbah, ya, khutbah haji di Mina pada hari Idul Adha. Ya. Pada hari Nahar. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram. Ya, haram diganggu, haram ditumpahkan, haram dinodai kehormatannya. Kehormati yaumikum hada, seperti haramnya kehormatan hari kalian ini. Ini hari yang suci. Ya, fi syahrikum hada, di bulan yang suci, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri Mekah. Sebelumnya Nabi alaihi salatu wasalam bertanya pada para sahabat. Ya. Tanggal berapa ini? Takut dirubah. Ini hari nahar Rasulullah. Bulan apa ini? Sahabat takut dirubah. Maka Nabi SAW menjelaskan, ini bulan Dzulhijjah. Negeri apa ini? Sahabat takut dirubah namanya. Ini negeri Mekah. Maka beliau bersabda, kayak gini. Harta kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, itu haram. Seperti, ya, sucinya. Ya, sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Barakallahu fikum. Hal hunaka asyaddu min hadza? Apakah ada yang lebih, ya, lebih-lebih lagi kesuciannya daripada ini semua? Hari nahar, bulan Dzulhijjah, bulan suci dari negeri Mekah. Fa hurmatul mu'mini indallahi a'zamu min hurmatil Ka'bah. Bahkan kehormatan seorang muslim di sisi Allah itu lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Nabi SAW, lama nadara ilal Ka'bah, ketika beliau melihat ke Ka'bah, beliau mengatakan, ma asyadda hurmataki, betapa agungnya kehormatanmu, wa hurmatul muslimin atau mu'indallah min hurmatiki. Namun kehormatan seorang muslim di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu. Ya, ukama qala alaihi salatu wassalam. Ya, Ibnu Umar juga mengatakan demikian kemarin, ya. Barakallahu fikum. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya waja'a anhu alaihi salatu wassalam, juga terdapat keterangan ini di Arba'in. Nabi sallallahu menyatakan la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. As-sayyibu zani, orang yang telah menikah berzina, maka dirajam. Wa nafsu bin nafsi, membunuh, nyawa dibayar nyawa. Dikisos. Ya. Wa tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya murtad, yang memisahkan dari jamaah, maka dibunuh. Man badala dinah, ya. Faqtuluh. Man badala dinah, faqtuluh. Siapa yang ganti agamanya, bunuh dia. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini boleh dibaca ya? Al-awwal, naam. Berikutnya. Siapa? Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih Syaikh Shalih Al-Fauzan, habibullahu ta'ala, al-awwalu ats-tsayyibu adh-dzani. Wal muhsanu alladhi sabaqa an wata'a zawjatahu fi nikahin sahihin wa huma aqilani bil ghani baligon baligoni hurrani fa idza zana rujima hatta al mauti athani al muslimu idza taadda ala al muslimi fa qatalahu zulman wa udwanan wa talaba awliya al maqtuli bil qisasi fayuqtalu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum alaykumul qisasu fil qatl fil qatla ay furida alaykum wa qala ta'ala wa katabna alayhim fiha an wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafsi wa thalithu wal murtadd fa yuqtalu hadda ar-riddati wa ma 'ada thalathata fadamul muslimi muharramun hurmatan 'azimatan كذلك البغي إن بغى على المسلمين ولو كان مسلما فالبغاة يقاتلون لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويخرجوا على إمامهم فيجب قتالهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تتلو فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وتستحل دماؤهم من أجل كفهم على البغي ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فجزاؤهم على حسب جزائهم فجزاؤهم على حسب جرائمهم فهؤلاء أحل الله قتلهم لدفع شرهم وعدوانهم نعم طيب بارك الله فيك Dari mana tadi? Al-awwal. Yang pertama, as-sayyib az-zani. Orang yang telah menikah yang berzina. Wal-muhsan. Itu orang yang telah menikah. Ya, alladhi sabaqa an wato'a. Yang dia telah pernah Wato'a berjima, ya, zauja tahu istrinya dengan istrinya fi nikahin sahih, dalam pernikahan yang sahih. Wahuma akilani, yang kemudian yang berzina ini dua-duanya dua orang yang berakal, baligoni, balik hurrani, dan keduanya adalah orang yang merdeka, bukan budak. Fa idza zana, apabila ia berzina, rujima hatta al-mauti, maka dia dirajam sampai mati. Wah, kena rajam semua ini, banyak ini kalau ada hukum Islam. Makanya hukum Islam dibenci, dijauhi, dicegah, jangan sampai diterapkan, karena penjahatnya ya banyak itu. Ya. Allahumma musta'an. Baik, as-sani yang kedua, al-muslim idza ta'adda 'ala al-muslim wa qatalahu dzulman wa 'udwanan. Yang kedua, seorang muslim yang berbuat, yang melampaui batas, berbuat aniaya kepada muslim yang lain, yaitu dia membunuhnya secara zalim. Ya. Dan penuh permusuhan, udwanan. Wa talaba awliya'ul maqtul, maka keluarga si wali yang terbunuh, korban, talaba bil qisas. Dia menuntut qisas. Ya. Taib. Fayuqtalu, maka si pembunuh dibunuh dia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Ya. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan, diwajibkan tuh bagi kalian qisas berkenan dengan orang yang dibunuh, bukan dengan dihukum 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya, dihukum mati kalau berencana, kalau enggak berencana enggak dihukum mati. Yang enggak ada yang takut. Orang banyak pembunuh kambuhan. Ya. Dia tahu, enggak bakal dihukum mati kok. Penjara paling berapa tahun, ntar tebus, remisi. Ada 17-an, remisi. Ada Natalan, remisi. Ada Lebaran, remisi. Ramadan, remisi. Nyepi, remisi. Maulid, remisi. Kongucu, remisi. Terus, tiap bulan kan ada tuh perayaan-perayaan gitu. Ya. Ada rali kelahiran Pancasila, remisi. Sumpah Pemuda, remisi. Gitu aja terus. Ya. Tau-tau Sambo bebas aja. Gitu misalnya. Gitu aja terus. Allah musta'an. Ya enggak ada yang kapok. Makanya hukum setan Holandi itu mesti disingkirin, hukum setan itu, hukum iblis. Di dunia ini cuma ada dua hukum, hukum Allah apa hukum setan, mau yang mana? Hukum setan buatan manusia atau hukum Allah? Enggak ada opsi ketiga. Ya, enggak ada hukum malaikat tuh enggak ada. Hukum Allah atau hukum setan. Nah, kita lebih milih hukum setan Holandi. Dipertahankan. Ngotot, enggak boleh diganti. Siapa yang ganti mau digebuk, mau dilawan. Kata si Jokowi. La ilaha illallah. Ini bukan lagi istihlal ini. Bukan lagi menganggap halal ini. Tapi sudah juhud, menentang. Siapa yang mau ganti hukumnya? Ya, enggak ada kebaikan. Ya, dan kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di Subulus Salam, kita ini lebih butuh kepada hukum diterapkannya hukum Allah daripada makan dan minum. Ya, kelaparan gak apa-apa, tapi diterapkan hukum Allah. Lebih baik daripada turun hujan 40 tahun sekalipun. Diterapkan hukum Allah. Cuman kita mikirnya, oh ini nikmat aman, nikmat aman. Aman apa? Orang gak diterapkan hukum Allah kok aman? Ya. Betul, kita menyuarakan wajibnya berhukum dengan hukum Allah, bukan menyuarakan untuk berontak. Siapa yang bilang itu? Gak ada. Ya. Barakallahu fikum. Namun ini penting, ini disuarakan. Karena kalau enggak demikian, ya terus demikian. Allahul musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Ai furida, tu kutiba furida, diwajibkan 'alaikum ba atas kalian. Allah Ta'ala wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, itu hukum Allah lagi ini. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya, di dalam Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Ada lagi ayat yang mansukh tentang ayat rajam, tapi hukumnya tetap ada. tilawahnya aja yang mansukhah. Tapi hukumnya baqin ila yaumil qiyamah. Ya, hukumnya tetap ada sampai hari kiamat. Ayatnya tilawahnya yang dimatlu, yang dibaca mansukhah. Ayat rajam. Ya. As-salis huwa al-murtad fayuqtalu hadd ar-riddati. Orang yang murtad dihukum mati juga karena murtad dia. Ini juga lagi-lagi nih. Ya, kalau ada hukum murtad, habis itu orang-orang murtad dihukum mati. Yang datang-datang ke dukun, para dukun dihukum mati. Makanya mereka menghalang-halangi ditegakkan hukum Allah. Ya. Itu dihalang-halangi. Sehingga ya udah, misionaris bebas, orang yang murtad bebas. Bahkan orang yang murtad jadi influencer. Jadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang pengen murtad. Na'udzubillah. Ada pendeta namanya Saifuddin gitu kan. Saifuddin apa Syafruddin? Saifuddin. Itu kurang ajar itu. Dia murtad dun. Kok bisa begitu? Harusnya dia dibunuh sejak awal oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, kurang ajar itu. Ini kurang ajar kan? Makanya muncul kayak begitu. Orang-orang murtad jadi artis, bangga-bangga dia. Ya, makanya hukum Allah nggak mau mereka tegakkan gitu. Maka kalau ditegakkan, kuburiun dihukum mati. Di Saudi itu dukun dihukum mati. Ini dukun rara malah dipanggil ke istana buat upacara 17-an. Parah dah itu. Udah lambrinya mantok. Iya, pelampiasan. Kesel ini. Siapa yang enak dilampiasin kekeselanannya? Oh, dia udah. Ya, barakallahu fikum. Ya benci karena Allah ya. Mana lagi tadi? Wa ma ada salah satu, ya, pada muslim muharramun hurmatan adiman. Maka selain tiga hal tadi, maka darah seorang muslim itu haram ditumpahkan. Hurmatan adimatan. Ya, dengan keharaman yang sangat besar. Wa kadzalika al-baghyu. Demikian pula sikap al-baghyu. Ya. Sikap al-baghyu itu sikap melampaui batas, zalim, buat kekacauan. In bagha 'alal muslim walau kana musliman fal bughatu yuqatalun. Ya, maka jika dia membuat kekacauan pada kaum muslimin, walaupun dia seorang muslim, maka bughat, orang-orang yang membuat kekacauan ini dihukum mati. Walaupun bukan karena mereka murtad. Li'annahum yuriduna yufarriqu kalimatal muslimin. Karena mereka menginginkan untuk memecah belah kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Ya. Wa yakhruju ala imamihim, keluar dari imam mereka yang muslim. Wa yajibu qitaluh, maka mereka mesti diperangi. Ya. Kemudian wa in Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kolongan minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, yang berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat, apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya, berbuat bughat, ya, ihdahuma 'alal ukhra, daripada kepada yang lain, fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah para bughat tersebut hingga para bughat itu, golongan itu, kembali kepada perintah Allah. Naam. Ya. Wa tustahallu dima'uhum min ajli kaffihim. Maka dihalalkan darah mereka dalam rangka menahan, ya, menghentikan mereka anil baghi, dari sikap mereka yang berbuat baghiyun. Ya. Walisiyanati jama'atil muslimin, dan juga untuk menjaga persatuan kaum muslimin, wa kalimatihim, dan kalimat mereka. Wa hifdzil amni, dan menjaga keamanan. Wa kadzalika tustabahu dima'u qutta'it tariq, para begal Ya, demikian juga para qutta'u tariq, begal itu dihalalkan darah mereka. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah Rasulnya, membuat kerusakan di bumi, mereka dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Ya. Aw yunfauna minal ard, atau mereka dibuang, diusir dari negeri mereka. Ya. Wa jazaa'uhum ala hasabi jaraimihim. Maka balasan mereka sesuai dengan tingkat kejahatan mereka. Ya. Fa haula'i ahallallahu qatlahum, maka mereka itulah yang Allah halalkan untuk dibunuh mereka, lidaf'i syarrihim wa udwanihim, untuk mencegah kejahatan dan permusuhan mereka. Summa qala al-musannif rahimallahu taala, wa la nara al-khuruja 'ala a'immatina wa wulati umurina. Ulatul umur, pemimpin muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia zalim, sama dia muslim, enggak boleh. Wala nara al-khuruj, kita berpandangan enggak boleh memberontak, ala a'immatina, kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Allah. Ya, wa wulati umurina, dan para pemimpin-pemimpin kita. Ulatul umur itu siapa sih? Itu di Ustaz Ibnu Majah bukan? Di lihat bibit Dio. Hah? Dio. Ya. Dan para ulatul umur. Ulatul umur itu siapa sih? Ulul amri. Yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, ma'aqamu kitaballah. Yang mereka, selama mereka menegakkan kitaballah. Ya, maka kata para ulama, yang enggak menegakkan kitaballah bukan ulul amri. Terus ulul amri kaum muslimin siapa? Ya ulama, karena tafsir ulul amri itu ulama dan umara. Kalau enggak ada pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, malah hukum setan, ya berarti ulil amrinya ulama. Ya. Taib. Nah, Syekh Saleh Al-Usyai ditanya tentang presiden Aljazair yang berhukum dengan hukum setan Perancis. Ya, gimana, boleh enggak diperangi? Kata Syekh, enggak boleh diperangi. Namun yang memerangi tidak disebut sebagai khawarij. Kenapa? Karena khawarij menyerang, memberontak pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Islam. Pemimpin Aljazair, walau KTP-nya Islam, berhukum dengan pemimpin hukum Perancis. Ya. Imam Ahmad ditanya oleh orang-orang yang akan memberontak kepada Al-Ma'mun, yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad apa? Dam-dam, darah-darah. Imam Ahmad enggak mengatakan khawarij, jangan khawarij. Tapi karena kemaslahatan. Walau Al-Ma'mun, Al-Wasik, Al-Mu'tasim berhukum dengan hukum Allah. Ya. Jadi, apa hampir-hampir enggak ada ya, ikhwah ya. Di zaman salaf itu, para umara Bani Habasyiyah, Umayyah, apalagi sebelumnya, yang berhukum dengan undang-undang selain undang-undang Allah itu kayaknya enggak ada ya, halu itu mah. Enggak ada itu. Ya. Kalaupun ada yang dikutip oleh As-Sakhawi di Daulami, udah dikafirin. Ya. Misal dulu ada yang berhukum dengan selain hukum Allah itu siapa? Timur Leng. Dikafirin. Ya, dikutip oleh As-Sakhawi. Kafir hukum. Gak ada gitu di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam mazhab, ada pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu gak ada gitu. Hatta Al-Ma'mun itu gak ada. Ya. Gak ada gitu. Jadi, antum jangan halu ya. Presiden antum terus tiba-tiba memimpin Imam Syafi'i itu udah kelar itu mah. Memimpin Imam Ahmad gitu. Pemimpin antum mengatakan lempar jeruk purut air suci ke Danau Toba biar dapat keselamatan dari Tuhan dalam proses pelabuhan. Pemimpin antum mandiin mobilnya pakai apa? Steam bat, bukan. Kayak mandi kembang gitu. Pemimpin antum mengatakan agama harus pisah dari dunia, dari agama. Itu luar biasa kekufuran itu. Kasih sesajen air tanah, masukin kendi, taruh di tengah pusat IKN. Itu ya Allah, apa kayak gitu? Gak ada di masa salaf kayak gitu. Ya, paham gak sini? Tayyib barakallahu fikum. Maka kalau ada yang mengatakan ini taat ulil amri itu dia lagi halu, dia mentanzil, menempatkan nas-nas para ulama tentang enggak boleh memberontak atau untuk wajib dengar taat pada ulil amri, kepada ulil amri yang anti syariat. Kepada pemimpin-pemimpin kontemporer yang anti syariat itu paradoks itu, lucu itu. Ya. Kok bisa begitu? La haula wala quwata illa billah. Ya, dibaca sini berikutnya. Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqara ar-musannifu rahimahullah ta'ala. Wala nara al-khuruja ala imatina wa wurati umurina. Maqara syarihu hafadahullah ta'ala. Hadhihi mas'alatun 'azimatun. Fa min usuri ahli sunnati wal jama'ati annahum la yarawna al-khuruja ala urati amril muslimina. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Wa qara alihi salatu wassalamu man yuti' al-amira faqada ata'ani wa man ya'si al-amira faqada asani. Fala yajuzu al-khuruju alihim walau kanu fasiqan li'annahum ina'ab. Walau kanu fusaqan. Walau kanu fusaqan li'annahum in'aqadat bay'atuhum wa thabatat urayatuhum wilayatuhum wa fil khuruji 'alaihim narakaru fusaqan mafasida 'azimatan maqasidu walau kanu fusaqan. Ya, wa fil khuruj 'alaihim mafasidu mubtada muakhar mafasidu Aldimatun min syakir aso waktira firqirimati waktira ril amni wa tasallutir kuffari ala muslimina. Qala syaykhul islami rahimahullahu ta'ala ma kharaja qawmun ala imamihim itna ka'arat ha'aratuhum ba'dal khuruji aswa'a min haratihim qoblal khuruji au kamal dakaro wahada hatta indar kuffari ilda qawmu ala wali amrihim wa kharaju alayhi fa innahu yahtadlu amnuhum wa yusbihuna fi qatrin wa qatirin wa la yaqirru lahum qararun wa la yaqirru lahum qararun kama huwa musyahadun kama huwa musyahadun min as-sawrati allati hadatsat fit tarikh. Kalau jamak muannats salim berarti sawarat, bukan lagi sawrat. Min thawarati allati hadasat fit tarikhi fa kaifa bil khuruji ala imamir muslimina para yajuzu al khuruju ala immati wa inkaru fusaqan walau ma lam yakhruju anid dini qara alaihi salatu wassalam isma'u wa ati'u itla antara kufran bawahana indakum minallahi fihi burhanun parfisku wal ma'asi la tujibu al-khuruju alaihim al-khuruju alaihim khilafan al-khariji wal-mu'tazilati alladhina yarawna al-khuruju alaihim in kana indahum ma'asin wa hasala minhum fisqan fisqun fisqun. Sebentar. Fayaquluna hadha huwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wa yaghsiduna bihi al-khuruja 'ala urati umuril muslimina. Naam. Tayyib barakallahu fik. Apa lagi yang belum baca dari Sabtu? Mujahid ya. Saya. Ya kan aja. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan menerangkan hadhihi mas'alatun 'azimatun. Ini permasalahan besar. Ya. Famin usuli ahli sunnah, maka diantara landasan prinsip ahli sunnah wal jamaah, annahum la yaraunal khuruja ala wulati amril muslimin. Mereka tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin ulil amri kaum muslimin. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Siapa ulil amri kalian? Kata Asy-Syaukani di Fathul Qadir, yang memiliki wilayah syar'iyah, bukan wilayah taghutiyah. Ya, kekuasaan itu kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan taghut yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini lagi-lagi ya, Murji'ah sekarang itu mentanzil, menerapkan nas-nas tentang ulil amri dari ayat, hadis, Quran, ya, dan keterangan ulama ke para ya, muluk, kepada para ru'asa yang mereka sekuler, anti-syariat. Itu kan aneh itu. Ajaib itu. Ajaib sekali itu. Keajaiban dunia dari ya, Murji'ah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa may yuti' al-amira faqad ata'ani, kata Nabi SAW. Siapa yang mentaati pemimpin muslim, maka dia berarti telah mentaatiku. Wa man ya'si al-amira faqad asani. Ya. Siapa yang tidak mentaati amir, maka berarti dia tidak mentaati aku. Ya, barakallahu fikum. Fala yajuz, ya. Maka tidak boleh, ya, tidak diperkenankan al-khuruju alih, memberontak mereka, keluar ya, memberontak artinya, walaukanu fusaqan, walaupun mereka adalah orang-orang fasik, li'annahum in aqadat bai'atuhum, ya, karena telah sah bai'at mereka, berlaku bai'at mereka, wasabatat wilayatuhum, dan telah tetap kekuasaan mereka. Wa fil khuruj alim, dan kalau memberontak pada mereka pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Allah ini, walau kanu fusaqan, walaupun mereka orang-orang fasik, maqasidu azimatun, terdapat tujuan-tujuan yang besar. Ya, kalau khuruj terdapat mafasid, apa? Terdapat mafsadat, berbagai kerusakan yang besar, min syakil asa. Ya. Jadi apa? Syakil asa. Perpecahan, patahnya tongkat, artinya udah enggak bersatu lagi. Wakhtilafil kalimah. Udah berbedanya kalimat, udah kacau. Wakhtilalil amni. Dan hilangnya keamanan. Kacaunya keamanan. Watasallutil kufari ala muslimin, dan akan orang-orang kufar akan menguasai kaum muslimin. Kata Syekhul Islam, ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum ba'dal khuruji aswa'a min halatihim qablal khuruj. Okama dakara. Ya. Kata Ibn Taymiyyah, tidaklah suatu kaum memberontak pada pemimpin mereka, melainkan keadaan mereka setelah memberontak itu lebih jelek daripada keadaan mereka sebelum memberontak. Atau sebagaimana ini yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah. Wahada hatta indal kufar. Dan ini pun berlaku walaupun pada bangsa orang-orang kafir. Ya. Idza qamu ala wali amrihim, apabila mereka ya berdiri memelawan pemimpin mereka, wa kharaju alaih, ya, dan memberontak, fa innahu yahtallu amnuhum, kacau keamanan mereka, wa yusbihuna fi qatlin wa qatilin, ya, akhirnya mereka menjadi orang yang ya udah membunuh atau terbunuh, ya. Fa kaifa, ya, walam yaqarru wala yaqarru lahum qararun, ya, enggak ada qarar, ya, enggak ada kestabilan, tidak ada kestabilan, kama huwa musyahadun minas sawarati, sebagaimana ini yang disaksikan dari berbagai sawarat, revolusi, pemberontakan, allati hadasat fi tarikh, yang terjadi dalam sejarah. Fa kaifa bil khuruj ala imamil muslimin, terus gimana coba kalau merontaknya kepada pemimpin kaum muslimin? Wala yajuzul khuruj ala al-a'immati wa in kanu fusaqan, maka enggak boleh berontak kepada pemimpin walaupun mereka fasik, malam yakhruju anid din, selama mereka belum keluar dari agama Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u ila an tarau kufran bawahan." Dengar dan taatilah pemimpin kalian jika kalian melihat ada kekufuran yang nyata indakum minallahi fihi burhan. Yang kalian memiliki bukti nyata padanya dari Allah. Ya, fal fisku wal ma'asi la tujibul khuruj alaihim. Kefasikan, kemaksiatan itu tidak mengharuskan berontak pada mereka. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilati. Berbeda dengan berbeda pandangan dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah alladzina yarawnal khuruj alaihim. Yang mereka berpendapat bolehnya khuruj, memberontak pada mereka, wa in kana indahum ma'asin wa hasala minhum fiskun. Walaupun ada ya, walaupun pemimpinnya itu ya, ada kefasikan dan ada kemaksiatan. Ini belum kafir kan, maksiat atau fasik. Tapi mereka memandang boleh berontak. Fa yaqulun hadha huwal amru bil ma'ruf. Mereka mengatakan ini amar ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, nahi munkar. Wa yaqsiduna bihi al khuruja 'ala ulati umuril muslim. Mereka maksudkan ialah berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, nah. Fal Mu'tazilatu Mujahid baca. Qala Syarih rahimahullah taala, fa usulul Mu'tazilati khamsatu. Hah? Ulang. Fa usulu? Fa usulul Mu'tazilati. Hah? Khamsatun. Ini usul khamsah dari Mu'tazilah. Terus al-awwal at-tauhid wa ma'nahu nafyu sifati wa yarawna man yathbutu as-sifati fa huwa musyrikun. الثاني العدل ومعناه نفي القدر فيقولون إن إثبات القدر جور وظلم ويجب ظلم ويجب العدل على الله. الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين إن كان عنده معاص دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه وليس من المعروف في شيء. الرابع المنزلة بين المنزلتين وهو الحكم على أصحاب الكبائر بالخروج من الإسلام وعدم الدخول في الكفر. وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. الخامس إنفاذ الوعيد ومعناه أن من مات على معصية وهي كبيرة من الكبائر دون الشرك فهو خالد مخلد في النار. فهو خالد مخلد في النار. فهم يوافقون الخوارج في مصيره في الآخرة ويخالفون الخوارج في أنه في منزلة بين المنزلتين. وألف فيها القاضي عبد الجبار من أئمتهم كتابا سماه شرح الأصول الخمسة. شرح الأصول الخمسة. نعم. أصول الخمسة. طيب. فأصول المعتزلة خمسة. أصول landasan معتزلة itu ada lima. Al-awwal tauhid. Tauhid maksudnya apa? Lihat, wa ma'nahu nafyu sifat. Maknanya adalah menafikan sifat. Bukan tauhid mengesakan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik. Wa yarawna man yuthbitu sifat fa huwa musyrik. Mereka berpandangan siapa yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, maka dia adalah musyrik. Gila ini Mu'tazilah ya. As-sani yang kedua, al-adlu. Prinsip Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu. Wa ma'nahu nafyul qadar. Maksudnya apa al-adl? Keadilan. Yaitu menafikan takdir. Karena Mu'tazilah adalah qadariyah. Beda dengan Jahmiyah. Mereka adalah Jabriyah. Ya. Dalam masalah iman, Mu'tazilah kayak Khawarij. Kalau Jahmiyah dalam masalah iman, gulat Murji'ah. Ya. Kalau Mu'tazilah dan Khawarij, ya, orang baru maksiat aja itu udah kafir di akhirat. Di dunia kata Mu'tazilah, fil manzilah baina manzilatain. Nah, kalau Jahmiyah, ya boro-boro maksiat, kafir aja kayak mau ngomong apa kayak enggak kafir. Masih beriman, ada uzur, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan antara Jabri apa namanya? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Namun dalam sifat mereka sama dalam menafikan. Terkait nama-nama Allah mereka berbeda. Ya, Mu'tazilah menetapkan nama. Jahmiyah menafikan nama Allah. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, tapi kalau Mu'tazilah mending dikit menetapkan nama tapi menafikan sifat. Dan mereka menambahkan itu tauhid. Nah, yang kedua adalah ma'nahu nafil qadar, menafikan takdir. Ya. Baik. Fayaqulun, mereka mengatakan inna isbatal qadari jawrun wa zulmun, kata mereka. Menetapkan takdir inilah suatu kejahatan dan kezaliman. Yajibu al-adlu ala Allah. Wajib bagi Allah bersikap adil. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya dalam hadis, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullah alal ibad wa haqqul ibad ala Allah, gitu kan. Hak Allah atas hamba apa sih? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu si hamba beribadah pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah apa? Ya, Allah tidak mengadab si hamba. Ya. Nah, kata Mu'tazilah ini istihqaq, muqabalah. Keberhakan dari si hamba, keberhakan muqabalah. Itu timbal balik, kayak orang jual beli. Ente jual, ane beli. Ente kasih ane barang, ane wajib memberi ente harga uang. Ya, uang harga barang. Nah, paham gak sini? Ngerti gak? Ini istihqaq muqabalah. Dan Mu'tazilah memahami demikian. Kita beramal, Allah wajib kasih pahala. Kita berbuat dosa, Allah wajib menghukum. Itu keadilan. Nah, makanya pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah itu kafir. Gak ada tuh manzilah baina manzilatain. Ya. Ini walaupun lagi ngomongin masalah takdir, nyambungnya ke situ. Ya, paham gak sini? Nah, ini saya terangin ini dikit. Istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah. Kalau Ahlussunnah memahami hadis hak hamba atas Allah, itu hamba tidak diadab, itu bukan istihqaq muqabalah. Tapi apa? Istihqaq al-in'am. Al-in'am wal-fadl. Karunia dan nikmat dari Allah aja. Enggak diadab. Bukan karena si hamba sudah bertauhid, ya. Ini al-abdu iwahidullah. Ha, berarti si hamba wajib, enggak? Dia enggak diadab. Allah yu'adzab gitu kan? Dia tidak diadab. Ini kenapa? Dapat in'am dan fadl, dapat nikmat dan karunia dari Allah. Tapi kalau Mu'tazilah, si hamba misalkan al-abdu ya asillah, misalkan dia bermaksiat, maka berarti si hamba pasti dia azab. Ini keadilan dari Allah. Ini dari aspek ini. Sekarang dari aspek takdir. Aspek takdir, ya, kita kan pahami. Iya, innallaha kataba, ya. Kataba maqadirul khalaik, gitu kan? Allah semua telah mencatat takdir seluruh makhluk. Nah, Allah telah tentukan takdirnya dengan ilmu Allah, kitabah, masyiah, dan juga al-khalq. Kata mereka, gak adil dong itu. Ya, misalkan qaddara. Qaddara Allah Fir'aun. Ya, min ahli nar ya. Udah ditakdirkan. Kata Mu'tazilah, ini enggak adil ini. Ini jur wa zulm. Ya. Enggak, Firaun diberikan oleh Allah ikhtiar. Firaun diberikan oleh Allah kudrah, kemampuan. Firaun diberikan oleh Allah iradah. Ya. Allah tidak ciptakan kekufuran Firaun. Kalau Allah ciptakan kekufuran Firaun, Allah kehendaki. Ini enggak adil, kata mereka. Enggak adil. Ya, maka dalam prinsip al-adl yaitu mereka menafikan takdir. Paham gak sini? Ya. Kemudian yang berikutnya lagi. Mana tadi? As-salis al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya yuridu nabiyal khuruj ala imatil muslimin wa in kana indahum ma'asin dunal kufri. Yang dimaksud adalah memberontak pada pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Allah walaupun mereka maksiat selama bukan kekufuran. Kalau kekufuran ya jelas enggak ada ulama yang mengatakan dia adalah khawarij, namun salah aja. Dari aspek apa? Maslahat, mafsadat. Ya. Misal apa kaum muslimin di Amerika memberontak Joe Biden, khawarij bukan? Bukan, cuman dia dosa bikin mafsadat lebih besar. Ya, paham enggak? Ya. Misalkan ada orang juga memberontak pemimpin, ya kayak tadi yang ditanya ke Syekh Saleh Alusi, kaum muslimin yang di Aljazair memberontak presiden Aljazair, dia KTP muslim namun dia enggak berhukum dengan hukum Allah. Ya, dia sekuler. Maka kata Syekh Saleh Alusi, dia bukan khawarij, cuman dia berdosa. Apalagi udah sekuler, berhukum dengan undang-undang setan Belanda. Ya, nantang-nantang lagi, siapa yang mau ganti? Kita gebuk, kita lawan. Musyrik lagi. Aduh. Tapi tetap enggak boleh berontak. Ya enggak? Enggak boleh berontak. Dan jangan kayak kerasukan setan murjiah ya, yang mentanzil nas-nas taat pada ulul amri ditempatkan kepada pemimpin-pemimpin sekuler musyrik kayak tadi. Itu ajaib itu. Anti syariat, itu ajaib. Ya, proporsional. Wa hadha huwal munkar bi nafsi. Ini kemungkaran itu sendiri, ya. Kemungkaran yang ada pada itu sendiri. Walaysa, ya. Dan kata beliau, walaysa minal ma'ruf fi syai'. Namun itu bukan ma'ruf sedikit pun. Arabi al-manzila bainal manzilatain. Ini terkait ya, pembahasan keimanan. Yaitu menempat apa namanya kedudukan di antara kedua kedudukan. Wa huwa al-hukmu ala ashabil kaba'ir ya bil khuruji minal Islam. Yaitu mereka memvonis pelaku dosa besar selain kesyirikan, selain pembatal keislaman, itu dengan divonis keluar dari Islam. Wa adami dukhul fil kufr. Di dunia tidak dihukumi kafir, wa ma tidak dihukumi beriman. Fil manzilah, di satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Wa amal khawariju fayahkumuna alihi bil kufr. Kalau khawarij kan menghukumi di dunia pelaku dosa besar, kafir. Namun Mu'tazilah sama kayak Khawarij di akhirat. Pelaku dosa besar, kafir. Kekal di neraka. Al-Khamis yaitu infadul wa'id. Melaksanakan ancaman. Maksudnya apa? Ya. Maknahu anna man mata ala maksiatin wa hiya kabiratun minal kabairi duna syirki fahuwa khalidun wa khaladun finnar. Maksudnya, bahwa siapa yang mati di atas maksiat, yaitu dosa besar, di antara dosa besar yang bukan kekufuran, maka dia kekal dikekalkan di neraka. Wahum yuwafiquna al-khawarij, maka mereka sepakat dengan khawarij fi masirihi fil akhirati. Ya. Nah ini mereka ya, bersepakat dengan khawarij yaitu tentang tempat kembalinya pelaku dosa besar tadi di akhirat. Kalau sunnah apa? Fil manzilah baina manzilatain. Kalau sunnah itu tahta masyiatillah. Kofir manzilah baina manzilatain. Kalau ahlus sunnah di akhirat apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Kalau di dunia, apa sikap ahlus sunnah terhadap pelaku dosa besar? Ya. Dia muslim, tapi enggak sempurna imannya. Fasik. Tapi dia tetap muslim. Ya. وَيُخَالِفُونَ الْخَوَارِجْ بِأَنَّهُ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَةٍ. Di hukum dunia aja mereka berselisih dengan khawarij. Terkait vonis mereka terhadap pelaku dosa besar, di antara satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Di kedudukan, di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. وَأَلَّفَ فِيهَا الْقَوْدِيَ بُلْجَبَّرْ مِنْ أَيْمَتِهِمْ كِتَابًا سَمَّهُ شَرْحَ الْأُسُولِ الْخَمْسَةِ. Mengenai hal ini, salah seorang syekh imam mereka, ulama mereka, yaitu Al-Qadi Abdul Jabbar, seorang ahli usul fikih, menulis sebuah kitab yang diberi nama Syarah Usul Khamsah. Nah. Tak cukup subhanakallah. Alhamdulillah.